Salahku yang pernah mencintai kamu yang punya kekasih mimpiku mesra berdua denganmu selalu mengisi sepi ternyata hatiku. Memang bukan diriku pasti bisa merubah hasrat cintamu. Memang bukan untukku pasti cintamu hatiku. Emang bukan diriku pasti yang bisa merubah hasrat cintamu. Memang bukan untukku pasti cintamu hanya pernah mencintai kamu.